dipersembahkan media audio pendidikan anak usia dini. Hai kawanku semua, janganlah lupa belajar. Bersama kita bergembira, tak lupa selalu berdoa. Bermain bersama-sama, tunjukkan kreativitasmu semua. Ayo kawan berkumpul, bermain bersama. Asik bermain sambil belajar. Apa kabar anak-anakku sayang? Berjumpa kembali dengan Bapak dalam Mapaut Cerita dan Permainan. Judul, Bermain Air. Anak-anak, kali ini kalian akan mendengar cerita tentang sekelompok anak yang riang gembira bermain di kolam renang. Setelah itu, secara berkelompok, kalian akan melakukan permainan menggunakan bambu atau pipa pralon yang diisi air. Nah, untuk itu, Bapak ajak anak-anak memanggil bintang yang pandai bercerita. Anak-anak, ayo semuanya berdiri. Agar bintang datang, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan suara yang keras. Apakah anak-anak siap mendengarkan cerita? Bagus. Sekarang, anak-anak duduk yang baik ya, dan dengarkan cerita bintang. Anak-anak, kali ini bintang mengajak kalian ke sebuah kolam renang yang sangat ramai. Liburan kali ini, Ica dan teman-temannya bermain bersama di kolam renang. Ada yang berenang, ada yang bermain lempar bola warna-warni, dan ada pula yang bermain seluncur air. Di kolam renang ini, terdapat sebuah seluncur air yang tinggi sekali. Ica naik ke atas seluncur itu. Badannya meluncur kencang, hingga akhirnya tercebur ke dalam air. Teman-teman menyambutnya dengan bersorak gembira. Namun, di tengah-tengah kegembiraan itu, Ica melihat Andi temannya duduk menyendiri di ujung kolam. Wajahnya tampak sedih. Andi, kamu sedih ya? Iya, aku sedih. Mengapa Andi? Tiba-tiba aku ingat paman dan bibi, mereka tinggal di daerah yang sangat panas. Untuk mendapatkan air sangat susah. Lalu, bagaimana kalau mereka mandi? Paman harus berjalan kaki ke sungai. Letaknya sangat jauh dari rumah. Paman memikul 2 ember kosong untuk diisi air sungai. Setelah penuh, paman kembali berjalan kaki pulang. Kasihan ya, aku bisa membayangkan betapa susahnya jika hidup di daerah yang jarang ada air. Iya Ica, itu sebabnya saat bersenang-senang bermain air di sini, tiba-tiba aku teringat pada paman dan bibi. Sudahlah Andi, tidak baik kalau kamu sedih terus seperti ini. Aku punya ide. Ide apa itu? Anak-anak, Ica berusaha menghibur Andi agar ceria kembali. Ica melihat sebatang pipa paralon yang berada di dekat taman, tidak jauh dari kolam renang. Ica memanggil teman-temannya, termasuk Andi, untuk bermain bersama menggunakan pipa paralon itu. Ica, Andi, dan teman-temannya kembali bermain riang gembira di tepi kolam renang. Setelah mendengarkan cerita Andi, mereka bersyukur karena tinggal di daerah yang banyak airnya dan berjanji di dalam hati untuk tidak boros menggunakan air. Inilah akhir cerita Bintang. Sampai jumpa anak-anak. Dah! Anak-anak, apakah kalian menyukai cerita Bintang? Sekarang, anak-anak jawab pertanyaan ini. Apa yang dilakukan Ica dan teman-temannya di kolam renang? Bermain air. Lalu, siapa nama teman Ica yang bersedih? Andi, itulah namanya. Mengapa Andi bersedih? Andi teringat pada paman dan bibinya. Mereka tinggal di daerah yang panas, dan untuk mendapatkan air sangat sulit. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan saat menggunakan air? Tidak boleh boros. Kita harus hemat saat menggunakan air. Bagus, anak-anak semuanya hebat. Ayo, bertepuk tangan untuk kita semua. Sekarang, saya akan mengajak anak-anak bermain. Pipa air, yeay! Tapi sebelum bermain, anak-anak mendengarkan dulu cara bermainnya. Ibu bapak guru, bagilah anak-anak berpasangan atau dua-dua. Ibu bapak guru, bagikan satu batang pipa paralon atau bambu. Di dalam setiap pipa atau bambu itu, masukkan satu buah bola kecil. Ibu bapak guru, pastikan bagian bawah pipa paralon atau bambu dalam keadaan tertutup. Beri penjelasan kepada anak bahwa dalam setiap kelompok ada satu anak yang bertugas mengisi air ke dalam pipa atau bambu sampai penuh. Satu anak yang lain memegang pipa atau bambu. Thank you. Bapak Ibu Guru, apabila air dalam pipa atau bambu sudah penuh, maka bola yang ada di dalamnya akan muncul keluar. Kelompok yang berhasil memunculkan bola keluar dari dalam pipa atau bambu, itulah yang jadi pemenangnya. Apakah anak-anak sudah siap bermain? Bagus! Anak-anak siap bermain. Ibu Bapak Guru, selamat bersenang-senang bersama anak-anak dengan permainan pipa air. Terima kasih Ibu Bapak Guru, terima kasih untuk partisipasi Anda semua. Jangan lupa, setelah program ini, ajak anak-anak melakukan kegiatan yang ada di panduan untuk guru. Ibu Bapak Guru, anak-anak, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Dah.